Kita sudah sebutkan di penyembelian hewan, di penjagalan hewan, itu hadisnya lumayan, hadisnya lumayan. Benarkah kotoran hewan ternak yang halal dimakan itu tidak najis? Jawabannya iya benar dan sudah berlalu pembahasannya.